Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jazakumullah khair. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan perubahan jadwal daras am yang sifatnya insidental, yang seharusnya daras Sahih Muslim diberlangsungkan malam Jumat atau hari Kamis ba'dal maghrib, namun dikarenakan situasi kondisi yang tidak terkendali, walhamdulillah al-ustad al-fadil Abu Sufyan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dengan kemurahan hati beliau berkenan untuk tukar jadwal, sehingga pada malam hari ini yang seharusnya darisnya beliau dioper untuk saat ini, artinya bukan ganti jadwal secara permanen, tapi boleh jadi mungkin kedepannya bisa saja terjadi atau terulang kembali pertukaran jadwal semacam ini. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk kajian Sahih Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita baca bab bayan hali iman man qala li akhihi al-muslim ya kafir. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab bayan hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Bab penjelasan tentang keadaan iman seorang muslim yang membenci ayahnya. Raghiba'an, kalimat ini fi'il raghiba yarghabu, kalau muta'addi dengan huruf jar'an itu artinya kariha, membenci sesuatu. Watarakahu, kariha syai' thumma tarakahu, membenci sesuatu kemudian ditinggalkan. Karena ada orang membenci tapi tidak bisa meninggalkan. Bisa dipahami? Itu bukan raghiba'an. Kalau kalimat raghiba kemudian bersambung dengan an, terjemahannya benci. Tapi tidak sekedar membenci. Di samping dia membenci sesuatu, summa tarakahu, dia tinggalkan hal yang dia benci. Yang dimaksud di sini Man raghiba an abihi, dia benci keadaan iman seorang muslim yang benci dengan ayahnya. Thumma tarakal intisab ilaih, kemudian tidak mau menisbahkan diri kepada ayahnya. Misal, seorang muslim bernama Abdullah. Ayahnya bernama Ahmad. Seharusnya dia nisbahkan dirinya kepada ayahnya, Abdullah ibnu Ahmad. Namun dikarenakan dia benci dengan ayahnya, li amrin ma, apapun sebabnya, entah mungkin karena dia benci ayahnya menikah lagi. Ini salah satu pemicu. Ketika seorang anak tidak dididik dengan pendidikan yang syar'i, tidak dikenalkan untuk i'tisam dengan sunnah, kemudian sang ayah memaksakan untuk melakukan sebuah syariat yang di akhir zaman dianggap sebagai salah satu syariat yang kontroversial, mengundang banyak penentangan, salah satunya syariat ta'addud, nikah lagi. Ini yang ditakutkan ummahat zaman sekarang dari suami-suami mereka. Ketika suaminya pergi untuk waktu yang lama, sang suami memberikan pesan kepada istrinya, jangan takut wahai istriku, saya tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka sang istri akan menjawab, kalau sesuatu yang haram saya tidak takut. Justru yang aku takutkan kamu melakukan sesuatu yang halal. Paham ya? Kalau haram saya yakin kamu enggak akan melanggar aturan Allah. Yang saya takutkan justru kamu melakukan sesuatu yang halal, yaitu ta'addud. Ketika ayahnya ta'addud, anaknya belum siap menerima, minimnya pemahaman tentang agama Allah, sehingga dia benci dengan ayahnya. Saking bencinya, tidak mau menisbahkan dirinya kepada sang ayah. Yang seharusnya namanya Abdullah ibnu Ahmad, dia enggak mau, dia ganti namanya dengan orang lain, dinisbahkan kepada orang lain yang mungkin lebih dekat dengan dia, lebih perhatian dengan dia. Ya, dikatakan mungkin nama, siapa nama antum? Nama saya Abdullah ibnu Abdurrahman, karena kebetulan Abdurrahman ini pamannya dia dari pihak ibu yang menanggung hidupnya, selalu berbuat baik kepada dia dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan kama saya di insyaallah. Nah, kalimat raghiban kembali kepada kata ini artinya kariha syai' wa tarakahu. Namun apabila fi'il ini raghiba bersambung atau muta'addi dengan huruf jar fi, sama-sama raghiba tapi bersambung bergandeng dengan huruf jar fi. Raghiba fi syai', raghiba fi abihi misalkan. Itu akan beda maknanya. Kalau raghiba muta'addi dengan fi, maka maknanya ahabbahu wakhtarahu thumma talabahu. Kalau raghiba fi, itu artinya dia mencintai sesuatu, dia memilihnya untuk dirinya, kemudian dia berusaha menggapai, mendapatkan apa yang dia sukai tersebut. Namanya raghiba fi. Kalau terjemahannya diterjemahkan dengan mencintai atau menyukai sesuatu. Ya, satu fi'il bisa memiliki dua makna yang bertolak belakang. Ketika huruf jar yang menjadi muta'addi dari fi'il tersebut berbeda. Raghiba sambung dengan an artinya benci dan meninggalkan. Kalau raghiba sambung dengan fi artinya suka, memilih, kemudian berusaha untuk memiliki. Jadi pahami? Naam. Kita ulangi lagi. Bab bayan hali iman man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Bab penjelasan tentang keadaan iman seorang muslim yang membenci ayahnya, kemudian tidak mau menisbahkan diri kepada ayahnya, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu. Dia tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Tahu ayah kandungnya. Tapi sengaja enggak mau menisbahkan dirinya kepada sang ayah. Milih untuk menisbahkan diri kepada orang lain. Makanya demikian termasuk dari pelanggaran syariat yang berpengaruh dengan keimanan pelakunya. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, juga dari sahabat Abu Bakrah Al-Aslami radhiyallahu taala anhuma. Kita baca dua hadis tersebut. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili. Telah menceritakan kepadaku Harun ibn Sa'id al-Aili, thiqatun ma'mun. Qala haddatsana ibn Wahb. Telah menceritakan kepada kami ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Fihri. Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Fihri. Qala Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah beliau memberikan gelar kepada ibn Wahab Syekhu Ahli Misra. Syekhu Ahli Misra, guru besar penduduk Mesir. Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala talab al-hadith walahu 17 sanatan. Beliau baru belajar hadis saat usianya 17 tahun. Ya, mungkin antum sering mendengar biografi para ulama yang sudah dididik, sudah dikenalkan ilmu sejak dini. Hafal Quran sebelum baligh. Sudah diajak untuk hadir ke majelisnya para masyayikh, para ulama kibar hamalatil ilm di masanya sejak usia dini, sejak kecil sudah dikenal belajar ilmu. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Di sini salah satu rijalnya Al-Imam Muslim, guru dari Harun ibn Sa'id al-Aili, Syekhu Ahli Misra, yang dikenal dengan nama Ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Fihri rahimahullahu ta'ala. Beliau baru mulai belajar saat usianya 17 tahun. saat berusia 17 tahun. Ya kurang lebih sama seperti santri-santri yang masuk mendaftar program Kismul Lughah. Ya, kan syarat pendaftarannya genap berusia 16 tahun. Ini 17 tahun, baru mulai belajar. Baru mulai loh ini. Baru mulai belajar saat usianya 17 tahun. Ya, enggak jauh dengan usia antum, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan dengan kegigihan beliau, kesungguh-sungguhan beliau, tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdullah ibn Wahab rahimahullahu taala nabagha fil ilm, beliau mahir dalam banyak ilmu, khususnya dalam ilmu hadis. Dengan kesungguh-sungguhan, keikhlasan, sabar, dilalui dengan penuh keyakinan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala langkah seorang muslim untuk menjadi seorang alim yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala bukanlah perjalanan yang mustahil. Ya, sangat-sangat bisa. Masing-masing dari antum itu punya potensi yang besar untuk menjadi imam di masa mendatang. Syanifidina azani Allah wa iyakum, tergantung kesungguh-sungguhan antum. Secara dalil syar'i, tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan mudahkan untuknya jalan menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebaikan akan terbuka untuknya. Jalan untuk mendapatkan ilmu akan terbuka untuknya. Kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya di lisan saja, hatinya tidak ada kesungguhan untuk talabul ilmi syar'i, maka yang terjadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, tidak seperti yang diharapkan. Salah satu yang menentukan keberhasilan seseorang dalam talabul ilm adalah kesungguh-sungguhannya. Kalau tidak sungguh-sungguh, mudah putus asa, mudah menyerah. Apalagi sudah mudah menyerah, ditambah lagi dengan baperan. Ya. Ya toh? Baperan. Padahal dia seorang laki-laki tulen. 100%. Tapi pembawaannya, sifatnya, tingkah lakunya, perilakunya, cara berpikirnya kurang lebih sama kayak harim, kayak perempuan. Mudah baperan, mudah terluka hatinya. Hatiku bagaikan gelas kaca yang mudah sekali terpecahkan. Ya, kalau itu yang ngomong akhwat, wajar. Tapi kalau yang ngomong seorang rejal laki-laki yang jenggoten, jenggotnya lebat, udah macam Syekhul Islam, gitu ya. Orang kalau lihat, wah ini kayak jagal ini. Hah? Jangan-jangan ini yang biasa melakukan hukum kisos di Saudi Arabia, gitu ya. Jangankan mau jagal mas, lihat darah, pingsan. Ya toh, dengar orang teriak, jantungan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kelihatannya aja sangar, kekar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Menakutkan. Ya. Tapi lihat kecoa lari terbirit-birit. Kalau itu diucapkan atau ada pada seorang rejal, seorang lelaki. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang diharapkan menjadi seorang pribadi muslim yang tangguh. Ya enggak bakal bisa berhasil dalam talabul ilmi syar'i. Bisa dipahami? Salah satu ungkapan yang menunjukkan kita mudah menyerah, kalimat, ah tidak mungkin saya jadi seorang alim. Tidak mungkin saya menjadi seperti Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uzaimin. Oh, tidak mungkin saya bisa seperti si Bawai. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Si Bawai orang Arab. Saya bukan. Keliru mas. Si Bawai bukan orang Arab. Si Bawai orang Persia. Lidahnya orang Persia ketika mengucapkan kalimat Arab itu lebih kaku ketimbang orang Indonesia. Orang Indonesia banyak bahasa-bahasa mereka yang serapan dari bahasa Arab. Badan. Ya toh? Terus apa lagi? Hah? Katulistiwa. Khotul istiwa. Ya kan? Sandal. Sondal. Ya toh? Pondok. Funduk. Ya kan? Lala. Lebih mudah. Khandibidina azani allahu wa iyakum. Seharusnya lebih bisa. Lebih ahli dari si Bawai. Kenapa kok enggak bisa? Si Bawai bisa, kita enggak bisa. Salah satunya kesungguh-sungguhan yang berbeda. Kalau kita sungguh-sungguh ngomongnya sama ceritanya, kemudian keluh kesahnya, tapi hatinya enggak. Ya, cuman ngomong tok keluh kesah ustaz, pelajarannya susah, kayaknya saya ini enggak bisa menjadi ahli nahwu. Ya, wis saya jadi muslim yang biasa-biasa aja ustaz. Ya, besok nanti kalau lulus pondok, jualan ikan di pasar, satunya lagi narik becak, satunya lagi jualan, satunya lagi narik gerobak, enggak usah susah-susah, enggak usah mikir jadi ustaz ternama, diundang sana, diundang sini, ndak, ya diundang daurah ke Banjarmasin ngapain? Jadi tukang parkir. Ya. Itu menunjukkan mental-mental yang tidak seperti mentalnya salaf terdahulu. Ya, ini mentalnya kerupuk yang sudah melempem. Misalnya bidina azani allahu wa iyyakum. Abdullah ibn Wahab baru mulai belajar 17 tahun usianya. Sama kayak antum. Bisa dipahami? Naam. Qala akhbarani Amr. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Amr, wa Amr ibnul Harith ibni Ya'qub al-Ansari. Amr ibnul Harith ibni Ya'qub al-Ansari al-Misri. Imam ahli Misra. Ini juga orang Mesir. Gurunya Ibn Wahab. Ya, Imam ahli Misra. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Laisa fihim asahha haditsan min al-Lais." Tidak ada di kalangan penduduk Mesir yang lebih sahih hadisnya dari Lais ibn Sa'ad. Taqaddama ma'ana. Nomor satu, ahli hadis yang paling kuat, yang paling sahih hadisnya di kalangan penduduk Mesir, Lais ibn Sa'ad. Wa Amr ibn al-Harith yuqaribuhu. Amr ibn al-Harith ini hampir mendekati. Termasuk jajaran papan atas para ulama terkemuka dari kalangan penduduk Mesir. Khadibidina azani allahu wa iyakum. An Ja'far ibn Rabi'ah, dari Ja'far ibn Rabi'ah, tabi'iyut tabi'in, beliau termasuk tabaqah asba'ut tabi'in, thiqatun. An Iraq ibn Malik, dari Iraq ibn Malik, tabi'in, muhadithun, madaniyun. Annahu sami'a Aba Hurairata. Beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yaqul, pernah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La targhabu an abaikum. Janganlah kalian membenci ayah kalian. Dan jangan pula kalian enggan menisbahkan diri kepada ayah kandung kalian. Gitu ya. Masih ingat toh? Makna raghibah an. Artinya apa? Membenci kariha syai' wa tarakahu. Kalau benci kepada ayah, itu artinya benci terhadap ayahnya, tidak mau menisbahkan diri kepada ayahnya. Ya. Kalau dia ayah kandungmu, nisbahkan dirimu kepada dia, karena memang engkau adalah darah dagingnya, anak keturunannya, dan itu tidak bisa dihapuskan. Ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, hanya karena mungkin 1, 2, 3 kezaliman, kesalahan yang dilakukan oleh sang ayah yang mungkin menorehkan luka yang begitu dalam di hati sang anak. Ya, mungkin ayahnya mendidik anak-anaknya dengan pendidikan ala militer. Gitu ya. Bangun sebelum subuh, enggak bangun disiram air. Ya toh? Sebelum mandi push up 20 kali. Misal. Ya toh? Rame di masjid, sanifidina azani Allah wa iyakum, pulang ke rumah, tampar pakai sandal. Bukan pakai tangan loh ya. Ditampar pakai tangan sih mending, pakai sandal. Ya, yang terkadang sandalnya, kalau zaman dahulu, itu bukan swalo yang terbuat dari karet. Itu sih enak, dipukulkan sih, ah aman. Ya toh empuk, sanifidina azani Allah wa iyakum, itu pakai kelompen, tahu kelompen? Kelompen ini pada zamannya ini merupakan presidennya sandal. Ya, Bill Kelompen. Ya. Yang terbuat dari kayu, tahu ya? Terompah. Tahu enggak? Sandal yang terbuat dari kayu. Ya toh? Kemudian pakai ban itu ya. Tahu toh? Nah, antum tahu toh? Kayu itu kan keras ya. Ya toh? Aywa. Ditampar menggunakan kelompen alias terompah. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang namanya menampar itu bukan disentuh dengan halus. Itu enggak namper mas. Kalau namper itu dengan kekuatan penuh. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena sang anak ketika khutbah Jumat misalkan. Khatib berkhutbah rami di belakang. Sudah diingatkan oleh bapaknya. Panggil namanya Ahmed, gitu ya. Diem awalnya. Bapaknya mendengarkan khutbah, huyon lagi. Khanibidin azani Allahu wa iyyakum. Sampai dikasih isyarat. Ya, kalau bahasa WhatsApp sekarang itu emoticon danger ini ya. Ya toh. Bapaknya memandang dengan pandangan tajam ke arah anaknya yang bernama Ahmed, kemudian dikasih isyarat. Ya. Ahmed karena merasa jaraknya yang cukup jauh. Wah, santai gitu ya. Guyang-guyu, lanjut gurau dengan apa namanya teman-temannya. Selesai Jumatan, pulang ke rumah. Ahmed dengan tanpa berdosa masuk ke dalam rumah. Dipegang kepalanya oleh bapaknya. Ditampar dengan terompah 7 kali. Hanifidina azani Allahu. Wa iyyakum. Berteriaklah sang Ahmed dengan teriakan yang histeris. Sang ibu keluar dari kamar tergopoh-gopoh karena kaget. Ada apa? Ini loh anakmu. Kenapa? Rame di masjid bikin malu bapak. Khatib lagi berkhutbah rame di belakang. Sudah tak kasih isyarah danger. Tak mau dengarkan. Iya toh, iya. Ditambahi oleh ibunya. Oh jangan gitu sama anak. Sini Med. Tarik telinganya. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sini Med. Masuk ke belakang Med. Ya itu jarak dari ruang tamu menuju kamar mandinya itu kurang lebih 800 meter ya kan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu ditarik terus itu telinganya, med sini med. Naam, sampai di belakang sama ayah itu jangan gitu. Yang nurut pok. Gitu ya. Pakai kelompok enggak, pakai tangan, tapi berkali-kali ya kan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ternyata luka itu yang mungkin dialami saat Ahmed berusia 8 tahun membekas seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Azanillahu wa iyyakum. Yang dari situ dia benci dengan bapaknya. Ya, ditambah lagi bapaknya nikah lagi. Ya, ini dosa yang berikutnya menurut si Ahmed. Gitu ya. Ayo, akhirnya ketika Ahmed sudah besar, sudah dewasa, dia enggak mau menisbahkan dirinya kepada bapaknya. Ya toh, ketika jalan, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, di pasar, Ahmed, itu siapa orang tua tadi kok dari tadi tak perhatikan lihat-lihat ke arah antum, ditengok, enggak kenal. Padahal bapaknya ya, dulu masih perkasa bapaknya, tempeleng Ahmed. Ya, bukan sesuatu yang sulit. Nah, sekarang bapaknya sudah tua renta. Ya, jalan sudah tidak mampu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Itu seandainya Ahmed yang balas dendam, mati di tempat bapaknya. Itu ya. Tidak bisa, tidak boleh. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Rasul mengatakan, la targhabu an abaikum. Jangan sekali-kali kalian benci dengan ayah kalian. Sampai tidak mau menisbahkan diri kepada ayah kalian. Faman raghiba an abihi. Barang siapa yang benci terhadap ayahnya. Kemudian tidak mau menisbahkan dirinya kepada ayahnya. Fahwa. Haknya disukun. Fahwa kufrun. Dalam riwayat yang lain, seperti yang biasa antum tahu, fahuwa kufrun. Ada dua bacaan, bisa dibaca fahuwa, haknya di sukun, atau di dhamma, fahuwa kufrun. Nah, barang siapa yang benci terhadap ayahnya, tidak mau menisbahkan diri kepada ayahnya, maka itu tindakan kekufuran. Apakah kemudian pelakunya murtad, keluar dari Islam? Dikatakan tidak. Al-kufru huna kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Walaupun demikian, tindakan tersebut termasuk kabiratun min kabairiz dzunub, dosa besar. Tidak mau menyandarkan diri, tidak mau menisbahkan dirinya kepada ayahnya, itu termasuk dosa besar. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sudah adzan. Sudah adzan. Tayyib. Liyu'adzin al-muadzin. طيب dalam hadis ini, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, menunjukkan kepada kita faedah yang pertama, an-nahyu an bughdil aba wa raghbati anhum, larangan membenci ayah secara khusus, dan juga larangan enggan menisbahkan diri kepada sang ayah. Kalimat enggan menisbahkan diri kepada sang ayah, dia dengan sengaja menisbahkan dirinya sebagai putra orang lain yang bukan bapaknya, dalam keadaan dia tahu bahwasannya nama yang dia nisbahkan dirinya kepada nama tersebut bukanlah ayah kandungnya. Adapun kalau menisbahkan diri kepada kakek, labas, tidak mengapa. Jadi pahami? Labas. Tidak masuk dalam kategori atau larangan dalam hadis ini. Banyak di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala yang lebih masyhur dinisbahkan kepada kakek mereka. Ya, dinisbahkan kepada kakek mereka. Seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hanbal kakeknya, bukan ayahnya. Sanibidina azaniyallahu wa iyakum. Mafi muskilah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menisbahkan diri kepada kakeknya. Ya, pada perang Hunain saat pasukan kaum muslimin sempat kocar kacir, sanibidina azaniyallahu wa iyakum, Nabi dengan keberaniannya, beliau sendirian di atas kudanya dan mengatakan, ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya toh? Ana nabiyun la kadhib. Aku adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan padanya. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah putra Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya. Anifidina zaniyallahu wa iyakum. Tidak ada masalah kalau dinisbahkan kepada kakeknya. Yang bermasalah kalau dinisbahkan kepada orang lain. Ya, dinisbahkan kepada tetangganya karena tetangganya ganteng, bapaknya enggak. Itu. Kamu siapa, Nak? Namaku Ahmad. Ahmad dari mana? Dari Afrika Selatan. Oh, bapakmu itu yang tadi di ruang tamu ya, yang hitam kelam. Oh, enggak. Terus yang mana satunya? Kalau yang apa namanya yang hitam kelam itu tetangga satu rumah. Terus bapakmu siapa? Aku, bapakku namanya Buraidah. Ya, Ahmad ibnu Buraidah. Gitu. Iya, padahal bapaknya jenengnya Ahmad ibnu Abdul Karim misalnya. Dia enggak mau menyebut bapaknya. Ya, kenapa? Karena bapaknya jelek. Dinisbahkan kepada tetangganya yang ganteng misalnya. Enggak boleh. Ini bidina zaniyallahu wa iyyakum. Jadi pahami? Jadi pahami? Tayyib. Wa fi ayuban, faedah yang berikutnya. Anna ar-raghbata 'anil aba' kabiratun min kaba'iriz dzunub. Membenci ayah dan tidak mau menisbahkan diri kepada mereka termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Faedah yang berikutnya, yang ketiga. Karahatun nisbah ilal aba' tungkisul iman. Tidak suka menisbahkan diri kepada ayah kandungnya bisa mengurangi keimanan. Ya. Sangat berpengaruh dengan keimanan seseorang. Bagaimana tidak? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebut tindakan membenci ayah kemudian tidak mau menisbahkan diri kepada ayah kandungnya dengan tindakan fahwa kufrun. Kufur. Walaupun tingkatannya bukan yang mengeluarkan dia dari Islam. Tidak dikatakan murtad. Ya, kufrun duna kufrin. Kufur asghar, kufur kecil. Tapi setidaknya ketika Rasul menyebut tindakan tersebut sebagai salah satu contoh kekufuran, walaupun dengan taraf kufrun asghar, itu mempengaruhi iman pelakunya. Ya. Ingat, ini hanya dari bab ucapan. Ya. Yang ucapan tadi adalah ucapan yang ringan, mudah dilakukan oleh siapapun. Anda dengan mudah mengatakan, kamu putranya siapa? Saya putranya David Beckham. Gampang kan? Mudah. Tinggal dia ucapkan. Tapi kalimat tadi, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya besar dan sangat berpengaruh dengan keimanan pelakunya. Seorang muslim yang kemudian menisbahkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya dengan sengaja dalam keadaan dia tahu, itu tanda imannya jelek kualitasnya, lemah imannya, walaupun dia imam masjid. Ya. Status dia sebagai seorang imam masjid itu bukan jaminan imannya sempurna. Bisa dipahami? Lain bab. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Fi ayolan faedah yang berikutnya. At-tahdhir min khuturatil lisan. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berhati-hati dari bahaya lisan. Lisan yang tidak dijaga dengan bimbingan syar'i bisa menjadi sebab kehancuran pemiliknya tanpa dia sadari. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Semakin kita tahu, semakin kita belajar, semakin kita mengkaji Islam, mengkaji sunnah, mengkaji hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita semakin sadar betapa banyak ucapan-ucapan yang sering kita dengarkan remeh, bahkan dianggap sebelah mata oleh kebanyakan umat manusia, bahkan dari kalangan kaum muslimin, ternyata dari tinjauan syariat sangat berpengaruh dalam merusak keimanan pemiliknya. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Jadi fahami? Naam. Wa fi aidan faedah yang berikutnya, al-amru bi birril ab wa mahabbatihi mahabbatan khalisatan. Perintah untuk berbakti kepada ayah secara khusus dan perintah untuk mencintai ayah dengan tulus sepenuh hati. Naam, hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita dilarang untuk membenci, maka di situ terdapat perintah untuk mencintai. Ya, dan cinta kita kepada orang tua termasuk bagian ketaatan, termasuk bagian keimanan. Bahkan menjadi alamat tanda sempurnanya iman seorang hamba ketika dia mencintai kedua orang tuanya. Mahabbatan khalisatan syar'iyatan nabawiyah. Dengan kecintaan yang murni, tulus, terbimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada ibu, bakti kepada ibu adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan itu menjadi kewajiban bagi abnaul muslimin, bagi putra-putra kaum muslimin. Yang kita ketahui bersama, kewajiban berbakti kepada ibu lebih kuat daripada berbakti kepada ayah. Walaupun bakti kepada ayah kalah dengan bakti kepada ibu, tidak kemudian menjadikan kita meremehkan bakti kepada sang ayah. Ya. Termasuk dalam bagian ketaatan, termasuk dalam perkara yang diperintahkan. Dan tidak boleh bagi seorang anak untuk membenci ayahnya, bahkan tidak mau menisbahkan diri kepada ayahnya hanya karena satu dua kebaliman yang pernah dilakukan oleh sang ayah. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Tidak mengurangi dan tidak berpengaruh kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada ayah terlebih kepada ibu, walaupun mereka mendzalimi kita. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Tayyib. Kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah kakak sepupu termasuk mahram? Ya, sepupu perempuan bukan mahram kita. Ya, anaknya paman atau anaknya bibi, baik dari pihak ayah atau pihak ibu, itu bukan mahram. Naam. Karena boleh dinikahi. Hanifidina zaniyallahu wa iyakum. Apakah bibi istri termasuk mahram? Tidak. Ya, bibi dari istri kita bukan mahram kita. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah. Apakah boleh menisbahkan diri kepada kakek dari jalur ibu? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Walaupun secara kebiasaan, jalur nasab itu dari bapak. Ya, jalur nasab itu dari bapak, secara kebiasaan. Nah, kalau secara kebolehan, boleh-boleh saja. Hanya saja yang lebih utama al-aula menisbahkan diri kepada jalur ayah. Nah. Apakah benar harta anak milik orang tua? Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah At-Tabrani Ibnu Abi Syaibah dengan lafaz anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ya. Riwayat Ibnu Huzaimah Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu taala dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ya. Loh, bapak saya enggak ngapa-ngapain, Ustaz. Yang kerja saya kok enaknya dibilang saya dan harta saya milik bapak saya. Lah kamu ada itu karena siapa? Gitu ya? Ya toh? Inti lahir ke dunia itu enggak jatuh dari pohon mangga, Mas. Gitu ya? Lahir karena ada bapak dan ibu. Ya kan? Nah, antum lahir ke dunia itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberadaan antum di dunia, antum bisa mengecap nikmatnya dan indahnya kehidupan dunia. Antum bisa merasakan bakso, mie ayam, tahu tek, tahu campur, soto ayam, soto sapi, itu ya, kambing guling, atau kuda guling, dendeng, rendang, dan seterusnya. Antum bisa mengecap nikmat-nikmat dunia tadi. Satu syaratnya, hidup dulu. Ya kan? Ya kan, enggak? Aiyah. Antum sajikan menu masakan yang paling nikmat. Ya toh? Mie ayam cakman. Disajikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya enggak bakal dimakan. Enggak ada hasrat mau mati. Enggak mungkin orang yang sudah meninggal dunia kemudian ketika terhirup aroma mie ayam cakman tahu-tahu bangkit dari alam kuburnya. Tidak ada ceritanya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Antum bisa mengecap indahnya kehidupan dunia. Satu syaratnya yang pertama, hidup dulu. Lahir dulu. Dan manusia itu lahir ketika dilahirkan. Ya kan? Ya toh? Harus ada orang tuanya. Ya, itu jasa yang tidak bisa antum balas dengan apapun. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Jadi kalau bapak minta sesuatu, jangan eman-eman. Ya. Ahmed, ya, Ahmed lagi ya contohnya ya. Ahmed, belikan bapak sate nak. Ya, sate kambing, jangan banyak-banyak. 50 tusuk. Ya, pakai bumbu kacang. Kacangnya yang dari Tuban, kecapnya kecap belalang. Ya, nggak mau kalau kecap apa namanya kecap bango atau anu nggak mau kecap belalang. Ya, ini khusus ini dari pedalaman Senegal. Ya, ketika antum diminta oleh orang tua antum, oleh ayah antum. Ya, minta belikan ini. Jangan kemudian antum malah balik, Pak, duitnya mana? Ya, belikan. Ya toh? Dan jangan antum merasa kalau itu sebagai apa namanya? Balas budi dari jasa orang tua antum, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena enggak seberapa. Ya. Enggak seberapa yang kita berikan untuk orang tua kita, untuk ayah kita, untuk ibu kita. Kemudian dikatakan sebagai balas budi dari jasa mereka yang membesarkan, merawat kita dari kecil sampai gede, sampai sekarang kita mungkin menjadi manusia yang mandiri. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Enggak bisa yang kita berikan kepada mereka dianggap sebagai balas budi. Jadi pahami? Nah, memang ada hadisnya, anta wa maluka li abik. Pertanyaannya, jika benar demikian, apakah diperbolehkan bagi sang anak memberikan salah satu anggota tubuhnya kepada orang tuanya yang telah lanjut usia dalam keadaan sang anak tidak mampu memberikan apapun kecuali organ tubuhnya tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, bapaknya butuh transplantasi jantung. Anaknya tidak bisa memberikan kecuali harta tidak punya, itu ya, uang tidak ada, jabatan juga saya belum siapa-siapa. Ya toh, kayaknya yang bisa saya lakukan adalah berkorban untuk sang ayah. Saya akan berikan jantungku untuk sang ayah. Nek jantungnya dituker, matek mas. Ya, matek. Jantung itu tidak bisa diganti dengan aki mobil. Ya, tak bisa. Nah, gimana hukumnya Ustaz? Boleh tak yang demikian? Kembali kepada kaidah la dharara wala dirar. Ya, dalam Islam itu tidak diperbolehkan memadharatkan orang lain atau memadharatkan diri sendiri. La dharar wala dirar. Kalau tindakan tadi memadharatkan Anda, jangan dilakukan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, doakan kebaikan untuk orang tua antum, ya, berusaha diobati. Insyaallah taala masih ada jalan yang lain nih kan ibidina zaniyallahu wa iyyakum. Jadi wahami, ya, jangan buru-buru baru dibawa ayahnya ke rumah sakit, kemudian di ronsen, hasil ronsen mengatakan, "Wah, ini mengalami pembekakan pada jantungnya, harus transplantasi jantung. Kalau enggak mati." "Saya dok, saya jadi donor jantungnya." Setelah diambil jantungnya, ternyata dokternya salah baca hasil USG pasien yang lain, bapaknya enggak. Ya, salah siapa kalau gitu? Ya kan? Hai kata ihsan ibidina zaniyallahu wa iyyakum. Ya. Naam. Apa Ustaz, apa hukum menggambar makhluk bernyawa dengan kepala tanpa wajah? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Al-awla tarkuhu. Sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Jangan bermain-main dengan api. Ya. Jangan bermain-main dengan api. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Hal-hal yang belum jelas hukumnya, yang disebut dengan syubhat, tinggalkan. Itu termasuk bentuk wara'. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Ya, yang menjaga dirinya tidak mendekati perkara syubhat sampai jelas hukumnya, dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Tapi yang bermudah-mudahan dalam urusan syubhat, dia belum tahu hukumnya, asal saja, oh enggak masalah, sikat. Ya, satset gitu ya bahasa ini. Sikat. Maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti seorang penggembala yang mengembalakan kambingnya di dekat tanah larangan. Ya, misalkan itu terpampang jelas di depan pagar. Tanah milik negara, dilarang melintas. Dia enggak masuk, tapi di dekatnya paling selisih 3 langkah. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu namanya bermain-main dengan api. Dia bisa baca, kambingnya tidak. Loh, ya benar. Ya toh, ketika ditegur, "Mas, Anda melarang hukum, melanggar hukum." "Tuh, enggak, Pak. Saya baca kok, saya di sini kok, Pak. Jaraknya 3 langkah, belum masuk." "Iya, ente bisa baca, kambingnya enggak bisa baca. Coba hitung berapa kambing yang kamu bawa." "15, Pak." "Yang di luar berapa?" "5. Yang di dalam 10. Ya kan? Kenapa? Karena terlalu dekat dengan tanah larangan. Yushiku ayarta'afi. Hampir saja dia masuk ke dalam tanah larangan tadi. Kenapa? Karena terlalu dekat. Bermain-main dengan api. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Awalnya jauh, lama-lama stok rumput menipis. Maju dikit. Maju dikit sampai tersisa tinggal 1 senti. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dia bisa baca, kambingnya tidak. Ya, kambing enggak ngerti hukum halal haram, Mas. Gitu ya. Yang dia lihat hijaunya rumput, ya sudah dihantam. Ya, mau itu tanahnya milik presiden atau milik angkatan darat, enggak ngurus dia, ya kan? Dia enggak bakal pikir panjang bakal menjadi kambing guling atau sate kambing, enggak bakal mikir. Wong kambing. Kata ulala. Jadi wami? Ayo, begitu pula dengan perkara-perkara yang masih syubhat. Kalau antum enggak tahu hukumnya, terlebih lagi itu mendekati dengan perkara-perkara yang haram, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah. Dinamakan apa atau apa niat kita saat puasa di bulan Syaban? Harinya apa saja? Apakah boleh mengambil hari terserah seperti Sabtu Minggu? Bolehkah dilakukan berturut-turut? Tayyib. Terkait dengan bulan Sya'ban, khanifidina azani Allah wa iyakum, ini dijadikan oleh salaf terdahulu sebagai bulan persiapan menjelang atau menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang memiliki kebiasaan puasa sunnah, ya, ditambah pada saat memasuki bulan Sya'ban. Ya, tambah puasanya ikhwanibidina azani allahu wa iyakum. Yang enggak punya kebiasaan puasa sunnah, boleh. Ya, boleh melatih diri dengan puasa di bulan Sya'ban. Tapi jangan memulai pada akhir Sya'ban. Jadi pahami? Naam. Hakata ikhwanibidina azani allahu wa iyakum. Harinya bebas, antum boleh memulai dengan puasa Senin Kamis pada saat bulan Sya'ban. Atau mengambil ayyamul bidh, boleh. Jadi pahami? Boleh. Adapun mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, kemudian malam harinya qiyamul lail pada pertengahan bulan Sya'ban, dihidupkan seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka yang demikian bid'atun muhdatsah. Tidak ada contohnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan ta'zim nisfi Sya'ban semuanya mungkarah, batilah, maudhu'ah. Tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan bab itu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Dari Afan Ustaz, mata limtihan liriyadhus salihin, nahnu la nasbir ya Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Masya Allah. Masya Allah. Ini bahasa Arab yang dipaksakan. Ya. Saya paham maksudnya. Tapi tarkibnya enggak seperti ini. Khanifidina azani allahu wa iyakum. InsyaAllah ta'ala. Kalau antum memang menghendaki disegerakan imtihan dari Allah Salihin. Labas. Hari Sabtu pun jadi. Ya. Katanya sudah enggak sabar. Besok berarti itu. Siap kan? Siap. Nah, tenang saja. Jangan terburu-buru. Ya. Sikapnya seorang mukmin yang baik. Tidak pernah mencari musuh. Tidak mencari masalah. Tapi kalau berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan masalah, tidak lari. Gitu ya. Nanti utang-atik, Ustaz, kapan imtihan? Sudah enggak sabar nih, kapan imtihan? Besok imtihan. Jangan, Ustaz. Itu cemen namanya. Ya toh? Kalau misalkan kami sudah enggak sabar Ustaz. Thayyib, habis Isya imtihan. Siap Ustaz. Nah, itu baru. Siap enggak? Siap ya? Hah? Yang siap anak MTQ. Karena mereka enggak imtihan. Nah, kitab apa yang bagus yang memuat kisah thalabul ilm dari para ulama terdahulu dan motivasi thalabul ilm. Kitab-kitab yang berisi tentang tarjamah para rawi banyak memuat kisah bagaimana mereka menimba ilmu. Syiar A'lamin Nubala bisa menjadi rujukan terkait dengan masalah itu. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Kalau dirasa terlalu tebal, ada yang kecil, yang tipis, tapi modelnya mengalir. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Aina nahnu min haula warathatil anbiya. Ya, aina nahnu min haula warathatil anbiya. Ada juga kitab Al-Isabah fi at-tamyiz baina as-sahabah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Bagus. Ya. Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga syarat akan muatan-muatan kisah-kisah unik yang memberikan motivasi dalam thalabul ilmi syar'i. Baca kitab-kitab tersebut. Ya, baca kitab-kitab tersebut. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau menginginkan mendambakan untuk menjadi santri yang berkualitas, bacaannya harus berkualitas. Jadi pahami? Kalau antum menginginkan diri antum menjadi sosok seorang santri yang berkualitas, bacaannya harus berkualitas. Paham ya? Kalau bacaan antum pinginnya yang ringan-ringan saja, yang tarafnya sanwicat, gitu ya, makanan ringan, khanibidina azani Allah wa iyyakum, kerupuk, maunya yang sudah melempem, khanibidina azani Allah wa iyyakum, yang enggak bisa menjadi santri yang berkualitas. Bacaannya bacaan receh, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ustaz, kitab apa yang isinya motivasi belajar thalabul ilm supaya semangat, biografi para ulama, sebutkan nama Syiar Alamin Nubala. Aduh, besar Ustaz, puyeng Ustaz. Ya, itu sama kayak antum mendambakan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, datang ke showroom. Ya, antum datang ke showroom. Mas, mana mobil paling mewah keluaran terbaru tahun ini? Ini Pak. Ada merek Toyota, Suzuki, Hyundai, Lamborghini, Porsche, ya, Volkswagen, ya, dan lain-lain. Yang mana? Ini yang terbaru. Masya Allah. Berapa harganya? Murah Pak. Lagi promo. Ada potongan cashback sampai 50 juta. Potongannya besar. Berapa harganya? 2,8 M. Duit yang antum bawa 15 ribu. Duit yang antum bawa 15 ribu. Yang antum tanyakan mobil keluaran terbaru yang paling mewah, itu tentunya mahal bin mehong. Tahu ya? Duit yang antum bawa 15 ribu. Kalau antum menginginkan tunggangan yang masya Allah, ya harus mahal bayarnya mas. Kan gitu ya? Kalau cuma 15 ribu ya sudah, cukupkan diri antum dengan Gojek. Ya, Gojek. Antum panggil taksi online, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, males naik Avanza terus. Boleh naik Mercy, baru buka pintu 50 ribu. Tutup lagi, masih utang 35. Belum naik, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Gak tau lah, ya tau? Aywa. Kalau menginginkan tunggangan yang berkualitas, duitnya juga berkualitas. Begitu pula, kalau antum menginginkan diri antum menjadi sosok santri yang berkualitas, bacaannya harus berkualitas. Ingat itu. Ya, sehingga jangan melihat, waduh gak mungkin saat itu puncak Mahameru yang terlalu tinggi untuk kita daki. Ya, cemen. Harus bisa, harus ada keinginan. Saya ingin menjadi seperti Imam Bukhari. Saya ingin menjadi seperti Imam Muslim. Ya toh? Saya harus baca Syiar A'lamin Nubala. Ya toh? Kalau belum bisa baca sekarang, sabar. Ya toh? Minta bacakan kakak kelas antum, tapi jangan kemudian mencukupkan diri dengan itu sampai antum bisa baca dengan sendirinya. Antum ingin baca sendiri, enggak didikte atau diterjemahkan orang lain. Antum ingin menghayati, meresapi langsung dari kitab tersebut. Sehingga bacaan awalnya lagi-lagi kifayah. Kifayah lagi. Sari wami? Hakada ikhanifidina azani Allahu wa iya'akum. Jadi kualitas santri tergantung bacaannya. Ya, tergantung bacaannya. Antum tahu daging Wagyu A5 mahal, ya kan? Sama-sama sapi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sama-sama sapi. Kalau antum tanya sama orang Arab, ini bahasa Arabnya apa? Baqaratun. Ijma'. Ya. Baqarah. Ya. Mau sapi lokal dari Madura. Ya. Atau dari Pangkalan Bun. Hatta dari Senegal. Kemudian Wagyu A5 dari Japan. Ya. Sama sapi. Apa yang membedakan? Hah? Yang membedakan apa? Asupan gizinya, makanannya itu berkualitas, memang disetting sedemikian rupa untuk menghasilkan daging yang berkualitas tergantung asupannya. Sementara sapi yang dari Madura hadza, ya kadang makan plastik, makan tisu yang dibuang, ya kan? Kadang besi-besi karatan juga dimakan. Ya. Itu enggak jadi. Antum ngasih makan sapi antum di rumah nasi-nasi yang sudah basi. Terus mengharapkan, "Wah, ini disembelih nanti dagingnya menjadi Wagyu A7. Lebih bagus dari Wagyu A5." Ngimpi namanya. Sama juga antum ingin menjadi Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imamul Bukhari, ingin semangat motivasi tinggi dalam thalabul ilm, disuruh baca kitab-kitab yang berkualitas, enggak mau. Pengennya apa? Selebaran-selebaran tok. Ustaz terjemahkan ustaz, kita baca ustaz supaya kita termotivasi. Setelah itu selesai, hilang. Jadi pahami? Ya, sekali lagi saya tekankan, untuk menjadi santri yang berkualitas, bacaannya harus kitab-kitab yang berkualitas. Maka tingkatkan kualitas antum. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.